Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ma'asyir al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Umdatul Ahkam karya al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi alaihi rahmatullah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan kitab Ut-Taharah ketika membahas tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, begitu pula keadaan beliau yang menyenangi untuk memulai dalam setiap keadaannya dengan bahagian kanan dari anggota tubuh beliau alaihi assalatu wassalam. Dan di akhir hadis yang dinukilkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah di dalam kitab Ut-Taharah, beliau alaihi rahmatullah menukilkan hadis yang berkaitan dengan keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang akan dipanggil kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bercahaya, karena ada bekas-bekas air yang ada di anggota tubuh mereka. Maka pada malam hari ini insyaallah taala kita akan memasuki bab yang baru yang dijelaskan oleh al-musannif alaihi rahmatullah dengan perkataan beliau, babul istitabah, sebuah bab yang berkaitan dengan adab-adab ketika seseorang akan memasuki toilet ataukah al-hammam. Yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, al-istitabah berasal dari kata seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, jika dalam lafaz bahasa Arab ada tiga suku kata, alif, wasin, watta, maka ini menunjukkan at-talab. Seperti tatkala seorang mengucapkan istighasah, ataukah istisqa, ataukah yang lainnya dari lafaz-lafaz bahasa Arab, maka alif, wasin, watta menunjukkan bahwasanya hal tersebut bermakna at-talab. Maka di dalam bab yang dijelaskan oleh musannif alaihi rahmatullah, al-istitabah berasal dari kata at-tib. At-tib artinya wewangian, wewangian atau sesuatu yang harum. Al-istitabah talabu at-tib, talabu at-tib, mencari sesuatu yang wangi. Ini adalah sebuah lafaz yang ma'ruf di kalangan para fuqaha, yang intinya adalah tatkala seorang baru menyelesaikan buang hajatnya, apakah itu buang air kecil ataukah buang air besar, al-muhim ketika dia keluar dari al-hammam, ketika dia keluar dari kamar mandi, toilet, WC dan yang semisalnya, maka sudah menjadi fitrah dari orang-orang tersebut adalah mencari sesuatu yang harum, mencari sesuatu yang wangi. Artinya ketika dia telah memasuki tempat yang najis tersebut, maka dia keluar dari tempat tersebut ingin mendapatkan sesuatu yang lebih wangi, lebih menyegarkan untuk dirinya. Maka inilah wajhu penulisan, sisi penulisan atau penamaan bab ini dengan bab al-istitabah. Karena fitrah dari seorang insan, fitrah dari seorang manusia tatkala keluar dari kamar kecil ataukah toilet, maka dia akan mencari sesuatu yang wangi. Al-hadithul awal, hadis yang pertama yang dinukilkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah di dalam bab ini adalah hadis yang berasal dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza dakhala al-khala, ketika beliau akan memasuki al-khala, yaitu toilet dan yang semisalnya, qal, maka beliau berkata, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is, ya Allah, aku berlindung kepadamu minal khubuthi wal khaba'is. Nanti insyaallah ta'ala akan kita jelaskan apa makna al-khubuth dan apa makna al-khaba'is. Maka bab yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah al-istitabah sekali lagi berkaitan dengan adab-adab ketika seorang akan memasuki toilet ataukah kamar kecil. Dan telah kita sebutkan pula sisi kenapa al-musannif alaihi rahmatullah menyebutkan nama bab al-istitabah di dalam pembahasan ini. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang sahabat yang mulia, yang ketika beliau berumur 10 tahun dibawa oleh sang ibu yang bernama Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Namanya adalah, tatkala berumur 10 tahun Anas bin Malik dibawa oleh sang ibu yang bernama Ummu Sulaim ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berada di kota Al-Madinah. Maka Ummu Sulaim mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza Anasun gulamun yukhdimuka. Wahai Rasulullah, ini adalah seorang anak yang bernama Anas ibn Malik. Seorang anak kecil ini akan membantu menunaikan hajat-hajatmu wahai Rasulullah. Jadi semenjak umur 10 tahun Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu telah dibawa oleh sang ibu menuju Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk dijadikan sebagai seorang khadim, seorang anak yang nantinya akan beranjak dewasa mengambil ilmu-ilmu warisan dari Nabi alaihi salatu wasallam, yang memang sejak awal sudah diniatkan Ummu Sulaim untuk dijadikan seorang yang akan membantu hajat-hajat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu memiliki banyak keutamaan karena beliau semenjak kecil sudah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tatkala sang ibu mengatakan hal yang demikian, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerima tawaran dari sang ibu tersebut dan mengatakan bentuk ucapan yang baik, doa kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhu al-jannah. Ini tiga doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang anak yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Allahumma akthir malahu, ya Allah perbanyaklah harta bendanya. Wa waladahu, dan perbanyaklah anak keturunannya. Wa adkhilhu al-jannah, dan masukkanlah dia ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung berdoa kepada Allah azza wajal yang ditujukan kepada Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi Anas bin Malik adalah seorang yang mulia. Maka akan kita dapati banyak hadis yang datang dari sahabat yang mulia ini menceritakan bagaimana keseharian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena memang beliau dekat sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk di dalam hadis ini. Kana idza dakhala al-khala, beliau menceritakan ketika Nabi alaihi salatu wasallam memasuki kamar mandi, memasuki toilet, qal, maka beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika akan memasuki kamar kecil. Karena memang kamar kecil ini, toilet, adalah tempat yang najis dan tempat yang disukai oleh syaitan. Sebahagian para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menghubungkan najisnya toilet yang di situ menjadi tempat berkumpulnya para syaitan. Dengan ayat dari Allah Subhanahu wa taala, al-khabithatu lil khabithin. Atau al-khabithuna lil khabithat. Al-khabithuna lil khabithat. Begitu ayatnya, Abu Dawud. Al-khabithun lil khabithat. Atau al-khabithat lil khabith. Al-khabithatu lil khabithin. Ayat Allah Subhanahu wa taala al-khabithatu lil khabithin. Menunjukkan hukum asalnya adalah wanita-wanita yang jelek, al-khabithat, itu akan mendapatkan laki-laki yang jelek juga, suami-suami yang jelek. Ini hukum asal dari pendalilan ayat suci Al-Quran, al-khabithatu lil khabithin. Wanita yang jelek akan mendapati laki yang jelek pula. Akan tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menjadikan ayat ini dalil bahwasanya toilet adalah tempatnya atau markasnya para syaitan berkumpul. Dan dijelaskan oleh beliau alaihi rahmatullah bahwasanya dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, al-khabithatu li khabithin. Ada wajhul istidlal di sana yang berkaitan dengan hal ini. Jadi markasnya syaitan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya memang al-hammamat ataukah yang semisalnya adalah tempat yang najis, tempat berkumpulnya para syaitan, maka pantaslah seorang sebelum memasuki tempat tersebut untuk berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari al-khubuth. Al-khubuth dijelaskan di sini oleh al-musannif alaihi rahmatullah bidhammil kha'i wal ba', dengan dhammahnya kha' dan dhammahnya ba'. Jadi dua-duanya berharokat dhammah. Al-khubuth jam'u khabithin, jama' dari lafad mufrad khabith. Wal khaba'is, kata al-musannif alaihi rahmatullah, jam'u khabithah. Dan khaba'is adalah jama' dari lafad mufrad mu'annad khabithah. Kemudian berkata beliau alaihi rahmatullah, ista'adha min dhukrani syayatini wa inasihim. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa ini meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Maka dari apa yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, dan ini yang datang dari mayoritas riwayah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dengan mendhammahkan harful ba al-khubuth, maka makna dari al-khubuth seperti yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah adalah jamak dari khabith, jamak dari khabith. Artinya syaitan dari kalangan laki-laki. Jadi Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari syaitan laki-laki. Wal khaba'is, dan dari syaitan perempuan. Maka dua-duanya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya harful ba yang ada di dalam lafaz al-khubuth datang dengan harokat sukun, al-khubthi, ba'nya sukun, al-khubthi, bukan al-khubuth, ba'nya sukun, al-khubthi. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Kalau dengan lafaz sukun, maka yang dimaksudkan di sini adalah asyar, segala jenis kejelekan. Jadi bukan hanya terkhusus syaitan laki-laki, dengan sukunnya ba al-khubuth, Dan al-khaba'is maknanya adalah ahlu syar, yaitu para syayatin secara umum. Maka ketika ba ini disukunkan, maka lafadznya lebih am, lebih umum. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi ba-nya yang pertama al-khubuth bisa dengan dhammah, bisa juga dengan sukun. Dan kedua-duanya datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentunya dengan sukunnya ba, lafadznya ini lebih umum. Artinya dia berlindung bukan hanya kepada syaitan laki-laki dan syaitan perempuan, akan tetapi dari segala jenis kejelekan, asyar dan ahli syar seluruhnya. Jadi mungkin saja kita mendapati kejelekan-kejelekan yang ada di dalam toilet tersebut atau hammamah tersebut bukan hanya dari syaitan, bisa jadi dari binatang, binatang-binatang yang melata atau yang segala macam. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua jenis kejelekan. Maka melafadzkan dengan sukunnya ba memiliki makna yang a'am, lebih umum. Dan ini yang dijelaskan oleh sebagian para ulama, harus kita teliti dalam mengucapkan doa sebelum memasuki toilet ataukah kamar mandi. Dan dijelaskan oleh al-Imam Al-Qadhi Iyadh, aktsaru riwayat asy-syuyukh, dan banyaknya riwayat dari yang meriwayatkan hadis-hadis ini bisukunil ba, dengan sukunnya ba. Jadi kedua-duanya dilafadzkan dan diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Berdasarkan apa yang disebutkan oleh Qadhi Iyadh, mayoritas para perawi menukilkan dengan sukunnya ba, dan ini memiliki lafaz yang lebih umum. Akan tetapi jika dibandingkan dengan apa yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, seperti yang ada di dalam hadis ini, beliau mengucapkan dengan dhammahnya ba. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menukilkan dari Nabi alaihi salatu wassalam dengan dhammahnya ba, dan perawi-perawi yang lainnya menukilkan pula dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sukunnya ba. Maka kedua-duanya adalah sahih. Akan tetapi kalau kita menginginkan makna yang lebih luas, menginginkan makna yang lebih umum, lafaz yang lebih umum cakupannya, maka silahkan menggunakan sukunnya ba dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maka ini adalah sunnah yang terah datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang sudah sepantasnya kita yang telah mengaku dan mengklaim diri-diri kita dengan salafiyin, ahlu sunnati wal jamaah, jangan sampai meninggalkan sunnah yang mulia ini. Karena ketika kita memasuki al-hammam, maka di sana pasti ada kejelekan-kejelekan. Oleh karenanya, ketika seorang masuk ke dalam al-hammam, dia tidak diperbolehkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena tidak boleh berzikir tersebut, disyariatkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang keluar dari al-khala ataukah dari al-hammam mengucapkan ghufranak. Ya Allah, aku memohon ampunan dari sisimu Subhanahu wa taala. Artinya selama dia di dalam al-hammam tersebut, dia tidak mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membaca Al-Qur'anul Karim atau yang semisalnya, maka ini teranggap sebagai sesuatu kekurangan. Oleh karenanya diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ketika keluar dari al-hammam mengucapkan kalimat ghufranak. Ini khawati billah ra'ani wa ra'akumullah, hadis yang pertama di dalam bab ini. Maka faedah yang bisa kita ambil adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang insan yang senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Nabi alaihi salatu wasalam menganggap diri beliau adalah seorang yang fakir, seorang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih-lebih kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat jauh sekali dari Nabi alaihi salatu wasalam sisi kemuliaan dan yang lainnya, lebih pantas kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. qol, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah bighaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Idza ataitumul ghaid," jika kalian membuang hajat-hajat kalian. Al-ghaid di sini lafadznya umum, maknanya umum. Masuk ke dalamnya al-baul. Masuk ke dalamnya buang air kecil. "Fala tastaqbilul qiblah," maka janganlah kalian sekali-kali menghadap ke kiblat. "Bighaidin wala baulin," ketika buang air kecil ataukah buang air besar. "Wala tastadbiruha," dan jangan membelakangi kiblat. Jadi menghadap kiblat dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam, begitu pula membelakangi, menghadap dan membelakangi sama-sama mendapatkan larangan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. "Walakin syarriqu aw gharribu," akan tetapi menghadaplah kalian ke timur ataukah ke barat. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang datang dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Nama dari Abu Ayyub Al-Ansari adalah Khalid ibn Zaid. Khalid ibn Zaid Al-Ansari, seorang yang berasal dari Madinah, asli Madinah. Al-Ansari ini sebuah suku yang benar-benar berasal dari kota Al-Madinah. Jadi nama beliau adalah Khalid ibn Zaid. Dan di antara keutamaan yang dimiliki oleh Abu Ayyub Al-Ansari adalah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam awal kali beliau datang ketika berhijrah dari kota Mekah menuju Al-Madinah, maka di kota Al-Madinah beliau belum memiliki masjid. Masjid beliau belum jadi. Begitu pula rumah-rumah untuk istri-istri beliau belum jadi juga. Jadi beliau meminta tumpangan untuk bermalam beberapa lama, berbulan-bulan, di rumah seorang Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari telah menyediakan rumahnya untuk diinapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentunya banyak di sana sahabat-sahabat lain yang menawarkan rumah-rumah mereka. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih seorang Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid ibn Zaid. Yang ini menunjukkan tentang keutamaan yang dimiliki oleh Abu Ayyub Al-Ansari sebelum jadinya masjid dan rumah-rumah beliau alaihi salatu wasallam. Beliau menukilkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ataitumul ghaid," jika kalian memasuki kamar mandi, "fala tastaqbilul qiblah," maka ketika buang air besar ataukah buang air kecil, jangan sekali-kali menghadap kiblat. "Wala tastadbiruha," dan jangan pula membelakanginya. "Walakin syarriqu aw gharribu," akan tetapi menghadaplah ke timur ataukah ke barat. Ini yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di dalam riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang adab ketika kita buang hajat. Tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh pula membelakangi kiblat. Akan tetapi kata beliau, menghadaplah ke timur ataukah ke barat. Dan perintah Nabi SAW yang terakhir ini adalah untuk mereka orang-orang yang berasal atau bermukim di kota Al-Madinah dan sekitarnya. Mereka-mereka yang bermukim di kota Al-Madinah ataukah yang sekitarnya. Yang arah timur dan barat mereka bukanlah kiblat. Akan tetapi mereka yang berada di timurnya kiblat dan baratnya kiblat, maka ini kebalikannya seperti apa yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sabda ini khusus untuk mereka ahlul Madinah. Silakanlah menghadap syarq ke timur ataukah ke barat. Seperti kita yang berada di Indonesia ini, arah kiblat kita kalau tidak salah itu barat laut. Iya. Atau sekitar itulah. Jadi karena kondisi negara Indonesia berbeda dari Al-Madinah, maka kita menafsirkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keumuman adillah yang ada untuk kita tidak menghadap barat ataukah selatan. Jadi bagi ahli Indonesia, orang-orang yang berada di sekitar Indonesia yang barat arah kiblatnya, maka mereka ketika buang hajat ini harus diperhatikan bagi mereka-mereka yang akan membangun rumah, menentukan toiletnya di mana posisinya. Maka mereka tidak boleh ke arah barat dan tidak boleh pula ke arah selatan. Karena kalau ke arah barat mereka menghadap kiblat. Kalau ke arah selatan mereka membelakangi kiblat. Jadi harus ke arah timur ataukah barat. Ini diantara adab yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Abu Ayyub, berkata Abu Ayyub, faqadimna Syam. Maka kami memasuki kota Syam. Fawajadna marahidha, dan kami mendapati marahid. Marahid ini adalah jamak dari mirhadun. Artinya kamar mandi. Kami mendapati toilet-toilet kami qad buniat nahwal Ka'bah, telah dibangun menghadap ke Ka'bah, menghadap kiblat. Fananharifu anha wa nastaghfirullah azza wajal. Maka ketika kami membuang hajat-hajat kami di dalam kamar-kamar kecil tersebut, nanharifu anha, kami sedikit bergeser, sedikit berpaling untuk tidak pas ke arah kiblat. Wa nastaghfirullah, dan kami meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafaz istighfar yang disebutkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari alaihi rahmatullah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, maknanya di sini adalah berzikir yang beliau lakukan fil qalb, di dalam hati. Karena seperti yang telah kita sebutkan tadi, yang namanya di dalam hammamat, kamar kecil ataukah toilet, maka kita tidak boleh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar tidak boleh dilakukan di dalam kamar mandi. Maka lafaz yang telah disebutkan Abu Ayyub Al-Ansari nastaghfirullah, maka yang dimaksud di sini adalah beristighfar dengan menggunakan al-qalb di dalam hati beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kemudian dijelaskan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, al-gha'itu al-mutma'innu minal ardi yantabunahu lil hajah fakanu bihi an-nafsil hadas karahiyata lidzikrihi bi khasin ismihi. Al-gha'id yang disebutkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari di sini dijelaskan oleh al-musannif al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi alaihi rahmatullah, penjelasan tentang bahwasanya kalimat al-gha'id merupakan sebuah kinayah, sebuah ibarat ataukah istilah yang dipakai oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Intinya adalah yang diinginkan oleh beliau, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seorang untuk menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat, apakah itu buang air kecil ataukah buang air besar. Karahiyata lidzikrihi bi khasin ismihi atau bi khasi ismihi. Karena Abu Ayyub Al-Ansari mengistilahkan al-ghaid di dalam riwayat ini karena tidak ingin menyebutkan lafaz asli yang ada di dalam bahasa Arab. Maksudnya beliau memberikan inayah atau kinayah dan sebuah istilah agar terlihat bahasanya lebih lembut. Wal marahidu jam'ul mirhad. Dan lafaz marahid yang disebutkan Abu Ayyub Al-Ansari adalah jama' dari lafaz mirhad, wa huwa al-mughtasal, yaitu kamar mandi. Wa huwa aidan kinayatun an mawdi'it takhalli. Dan itu adalah sebuah istilah pula yang disebutkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari dari mawdi' at-takhalli, kamar mandi yang ada di zaman mereka ketika itu radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Karena posisi al-hammamat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah senyaman di zaman sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti insyaallah akan disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang lainnya harus sampai ke tengah padang pasir dalam menunaikan hajat-hajat beliau. Jadi tidak senyaman sekarang. Maka disebutkan di dalam riwayat ini bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam melarang seseorang untuk menghadap dan membelakangi kiblat ketika mereka buang hajatnya di dalam kamar kecil, di dalam kamar mandi. Dan perintah di sini alaihi salatu wasallam walakin syarriqu aw gharribu adalah perintah dari Rasul alaihi salatu wasallam untuk ahl al-Madinah. Kita baca hadis yang terakhir dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qan, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, raqitu yawman ala baiti Hafsah. Aku pernah menaiki rumah Hafsah. Hafsah adalah saudari kandung dari Abdullah bin Umar, Hafsah bintu Umar. Faraitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika aku menaiki rumah Hafsah tersebut, aku memanjat rumah Hafsah tersebut, kata beliau Abdullah bin Umar, raaitu, aku melihat an-nabiyya, aku melihat Nabi alaihi salatu wasallam yaqdi hajatahu, menunaikan hajatnya, mustaqbil Syam, mustadbiral Ka'bah, menghadap ke kota Syam dalam kondisi beliau membelakangi Ka'bah. Dalam riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya di sana terdapat khilaf di kalangan para ulama, perselisihan di kalangan para ulama, apakah boleh menghadap kiblat ataukah membelakangi kiblat, yang insyaallah taala akan kita bahas sedikit ba'da azan al-isya bi'idznillahi taala. Fal muadzin fal yuadzin. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Kita sedikit melihat kembali kepada hadis yang kedua yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, yang dijelaskan oleh al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi dalam makna al-gha'id. Al-gha'id di situ disebutkan oleh beliau al-mutma'innu minal ardi yantabunahu lil hajah. Makna dari al-gha'id dalam kalimat aslinya bahasa Arab maknanya adalah sebuah lubang yang dibuat untuk menunaikan hajat. Seperti yang telah saya isyaratkan tadi bahwasanya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam keadaan hal hammamat atau al-khala tidak senyaman di zaman sekarang. Jadi al-gha'id makna dari lafaz aslinya yang dijelaskan oleh al-musannif di sini adalah sebuah lubang yang memang disiapkan untuk seorang buang hajatnya. Fa kana bihi an-nafsil hadath. Maka dinamakan di dalam bahasa Arab buang air besar itu dengan lafaz al-gha'id karena memang lubang itu dipersiapkan untuk seorang membuang hadasnya, membuang hajatnya. Karahiyatan lidzikrihi bi khassismihi. Karena ketika menyebutkan hal tersebut secara vulgar, secara terang-terangan terbuka, maka ini jauh dari kesan sopan santun dan lemah lembut. Jadi disebutkan di sini di dalam riwayat Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza ataitumul gha'id." Jika kalian hendak buang hajat, maka al-ghaib di situ maknanya yang asli adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Kita sedikit menutup majlis ini dengan khilaf yang terjadi di kalangan para ulama tentang hukum boleh atau tidaknya seorang menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Pendapat yang pertama adalah yang mengharamkan secara mutlak. Mengharamkan secara mutlak. Ini pendapat dari Abu Ayyub Al-Ansari yang meriwayatkan hadis yang kedua tadi. Begitu pula riwayat dari Al-Imam Mujahid dari kalangan tabi'in. Begitu pula Al-Imam Ibrahim An-Nakhai dan Al-Imam Sufyan As-Sawri. Ini diantara para ulama yang berpendapat haramnya seorang ketika buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Haram secara mutlak, tidak ada pengecualian. Pendapat yang kedua, yang membolehkan secara mutlak. Yang berpendapat dengan ini adalah Urwah bin Zubair, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, begitu pula Rabi'ah dan Al-Imam Daud Adz-Dzahiri. Mereka membolehkan secara mutlak berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di hadapan kita, hadis yang ketiga ini. yaitu ketika Abdullah bin Umar bin Al-Khattab menaiki rumah Hafsah bintu Umar radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Kemudian beliau melihat Nabi alaihi salatu wassalam sedang menunaikan hajatnya dan membelakangi Ka'bah. Posisinya membelakangi kiblat dan menghadap kota Syam ketika itu. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama tadi dalilnya adalah ma'ruf yang telah dijelaskan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam, la tastaqbilul kiblah. Jangan kalian menghadap kiblah. Bighaitin aw baulin. Ketika buang air besar ataukah buang air kecil, wala tastadbiruha, dan jangan pula membelakanginya. Itu dalil pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini yang rajih insyaallah taala, adalah dengan adanya perincian at-tafsil. Perincian yang menggabungkan di antara dalil-dalil yang ada, hadis-hadis yang ada. Yaman at-tafsil, perincian ini yang mengucapkan atau berpendapat dengan hal ini adalah Al-Imam Malik. Begitu pula Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad. Ini dari kalangan A'immah Al-Mazahib. Al-Imam Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad. Begitu pula Abdullah bin Umar. Beliau berpendapat dengan pendapat yang ketiga. Dan Al-Imam Ishaq. Begitu pula Al-Imam Asy-Sya'bi. Mereka dari kalangan orang-orang terbaik, al-fuqaha, berpendapat dengan pendapat yang ketiga, bahwasanya hukumnya diperinci, at-tafsir. Tidak haram secara mutlak dan tidak diperbolehkan secara mutlak. Jadi bagaimana solusinya? Dijelaskan oleh mereka, keharaman yang ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW berlaku fil fada, ketika seorang membuang hajatnya di tanah lapang. Artinya tidak ada siter, tidak ada batasan antara dia dengan arah kiblat. Bolehnya di mana? Bolehnya ketika seorang membuat hajatnya di bunian, pada bangunan-bangunan ataukah kamar mandi-kamar mandi seperti mayoritas yang ada di negara kita sekarang ini. Maka ini pendapat yang rajih wallahu taala alam bisawab, karena mereka menggabungkan di antara dalil-dalil yang ada. Kalau kita mau menelaah lebih dalam, pendapat yang pertama mengharamkan secara mutlak. Artinya yang telah dilihat oleh Ibnu Umar mereka nafikan. Mereka tidak bisa menerima karena mereka mengharamkan secara mutlak. Begitu pula pendapat yang kedua yang membolehkan secara mutlak, maka hadis Abu Ayyub Al-Ansari mereka nafikan pula. Tidak bisa mereka terima. Maka hal ini bertentangan dengan kaidah para muhaddisin. Yang mana kaidah para muhaddisin ketika bisa menjama' bainal adillah, menggabungkan antara dalil-dalil yang ada, maka itulah yang lebih diutamakan. Maka alhamdulillah menjama' menggabungkan antara hukum-hukum yang ada bisa dan telah dijelaskan oleh para ulama, dan ini pula yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah dan murid beliau Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah. Jadi keharaman yang ada adalah ketika seorang berada di tanah lapang, dan bolehnya seorang menghadap ataukah membelakangi kiblat ketika membuang hajat, ketika dia berada di dalam satu bangunan, artinya ada siter, ada pembatas antara dia dengan arah kiblat. Dan wallahu ta'ala alamu bisawab, keadaan yang pertama sepertinya di zaman kita sekarang ini sudah sulit untuk ditemukan. Bahkan kita bisa mengatakan hal tersebut sudah tidak ada. Karena alhamdulillah di zaman sekarang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi mereka yang akan membuang hajatnya, semuanya berada di dalam bangunan-bangunan yang ada, maka keluar dari keharaman yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika mereka berada di dalam bangunan, kamar mandi, toilet dan semisalnya, kalaupun mereka menghadap kiblat, maka hal itu pun telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang bisa saya sebutkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah taala pembahasan secara merinci akan kita jelaskan lagi pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala alamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.